ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم إن شاء الله sore hari ini kita lanjut kembali pembahasan kitab Muqaddimah Ajurrumiyah yang ditulis oleh Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala, dan insyaallah kita masuk ke bab baru yaitu babul i'rabi, bab tentang i'rab. Tayib, tafadhal Mas Manta ikra. Tayib Ustaz. Bismillah. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil ad-dakhilun falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Baik. Berkata di sini Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala ikhwatal iman, babul i'rabi, bab pembahasan tentang i'rab. Ya. Kemudian di sini Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala membawakan kepada kita definisi i'rab secara istilah atau secara maknawi dalam pandangan ahli nahu. Beliau mengatakan al-i'rabu huwa taghyiru awahiril kalimi lihtilafil awamilid dahilati 'alaiha lafdhan aw taqdira. I'rab itu adalah perubahan akhir atau keadaan akhir sebuah kata atau kalim, ini jamak dari kalimat, perubahan akhir kata-kata disebabkan adanya amil-amil yang masuk kepadanya secara lafaz atau takdir. Ya, sebelum kita jelaskan ya definisi yang dibawakan oleh Ibnu Ajurrum ini lebih mendalam, perlu kita ketahui ikhwatal iman, kalau i'rab itu sendiri secara lugah, secara bahasa itu dimutlakan untuk beberapa makna. Di antaranya itu at-taghyir. Tapi yang lebih masyhur, yang sering dipakai makna i'rab secara bahasa itu adalah az-zuhur wal bayan. Ya, az-zuhur wal bayan atau al-izhar wal bayan, menampakkan dan menjelaskan. Kalau kita katakan misalnya a'rada ar-rajulu amma fi nafsihi, seseorang itu mengi'rab apa yang ada dalam hatinya. Maksud dari mengi'rab di sini adalah menjelaskan, menampakkan apa yang ada di dalam hatinya dengan ucapan atau pernyataan yang tegas dan lugas, ya. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan al-bikru iznuha samatuha, ya. Wat-thaybu tu'ribu amma fi nafsiha, kata Nabi. Adapun gadis, maka izinnya adalah diamnya dia. Dengan diam menunjukkan dia setuju untuk dinikahkan. Tapi janda, maka tu'ribu amma fi nafsiha, kata Nabi. Dia harus mengi'rab apa yang ada dalam hatinya. Apa yang dimaksud dengan mengi'rab di sini? Maksudnya adalah tubayyinu amma fi nafsiha bisarihin nutqi, menjelaskan apa yang ada dalam hatinya itu dengan ucapan, dengan ungkapan yang lugas dan tegas. Dia setuju untuk menikah atau tidak harus dijelaskan dengan ucapan yang lugas dan tegas. Berarti i'rab secara bahasa itu adalah az-zuhur wal bayan, menjelaskan dan menampakkan sesuatu yang masih tersembunyi, ya. Kemudian Dari makna lugawi ini nanti akan nampak bagi kita fungsi utama dari i'rab itu sendiri adalah ibanatul ma'ani lil alfaz, untuk menampakkan makna-makna yang masih tersembunyi. Ya, karena tarakib, ya, susunan kata itu yang menampakkan makna-maknanya itu adalah i'rab. Ya, artinya sebelum di i'rab maka semua harakatnya mauqub, masih sukun. Nanti dengan adanya harakatul i'rab maka nampaklah maknanya. Apakah dia memiliki makna fa'iliyah, makna subjek, atau apakah dia memiliki makna maf'uliyah, makna objek. Nah, itu dinampakkan oleh i'rab. Nah, itu. Kemudian di sini Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala membawakan definisi i'rab secara istilah. Beliau mengatakan huwa taghyiru awahiril kalimi. Yang dinamakan dengan i'rab itu adalah berubahnya awahiril kalimi, akhir-akhir dari setiap kata-kata. Yang dimaksud dengan awahir di sini teman-teman sekalian adalah yang dimaksud dengan taghyir, perubahan di sini teman-teman adalah taghyir ahwal. Taghyir ahwali awahiril kalim. Perubahan keadaan akhir dari setiap kata. Yang asalnya mauquf, enggak ada harokatnya, kemudian menjadi marfu, kemudian menjadi mansub, kemudian menjadi majrur. Perubahan keadaan inilah yang dinamakan dengan i'rab. Kemudian dia terjadi di awahiril kalim, harus terjadi di akhir. Yang apabila perubahan itu terjadi bukan di akhir, entah itu di awal ataupun di tengah, maka tidak dinamakan dengan i'rab. Ya, seperti misalnya kita mengatakan ya falsun, ya, kemudian kita tasghir menjadi fulaisun. Nah, ada perubahan di tengahnya, maka perubahan semacam ini tidak dinamakan dengan i'rab, tapi ini termasuk dalam pembahasan sorob nanti. Pembahasan sorob yang menjadi pembahasan i'rab dan merupakan kajian dalam ilmu nahu adalah perubahan yang terjadi di akhir. Perubahan yang terjadi di akhir kata ini. Kemudian al-kalim, ya. Al-kalim. Apa yang dimaksud dengan al-kalim di sini? Taghyiru awahiril kalim. Berubahnya akhir-akhir setiap kalim. Kalim di sini sebenarnya adalah jamak dari kalimah. Ya, kalimatun itu mufrad, kalimatani musanna, al-kalimu atau kalimun itu jamaknya. Ya, kata-kata, berarti kalim itu kata-kata. Dan yang dimaksud dengan kalim dalam pembahasan ini adalah al-asma al-mutamakkin. Ya, isim-isim yang mutamakkin. Apa yang dimaksud dengan mutamakkin? Isim-isim yang mu'rab. Baik itu isim-isim yang mutamakkinul amkan, isim-isim yang mu'rab munsharib, atau isim-isim yang mu'rab ghairu munsharib, ya, ghairu amkan. Isim-isim yang mu'rab ghairu munsharib. Misalnya kita mengatakan di sini jaa Muhammadun, raaitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Perhatikan kata Muhammadun. Muhammadun di sini adalah merupakan kata mu'rab yang mutamakkinul amkan atau mu'rab yang munsharib, ya, yang bertanwin. Awalnya dia marfu, kemudian menjadi mansub, kemudian menjadi majrur. Nah, ini dinamakan dengan isim mu'rab. Atau ja'a Ahmadu, ra'aitu Ahmada, marartu bi Ahmada. Sama, ini juga isim mu'rab, tapi dia mamnu' minas sarfi atau ghairu munsharib, yang tidak bisa menerima tanwin. Jadi yang dimaksud dengan kalim di sini pertama adalah setiap isim mu'rab, baik itu mu'rab yang munsharib atau mu'rab yang ghairu munsharib. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan kalim dalam lafaz ini adalah fi'il mudhari' yang belum bersambung dengan nun niswah dan fi'il mudhari' yang belum bersambung dengan nun taukid mubashir. Karena kata-kata tadi mulai dari isim mu'rab yang munsharib, isim mu'rab yang ghairu munsharib, fi'il mudhari' yang belum nyambung dengan nun niswah atau nun taukid mubashir adalah merupakan kata-kata yang mu'rab, yang bisa berubah harokat akhirnya. maka nampak jelaslah yang dimaksud dengan kalim adalah kata-kata tadi. Yang pertama isim mu'rab yang munsharib atau isim mu'rab yang ghairu munsharib atau fi'il mudhari' yang belum nyambung dengan nun niswah atau nun taukid mubashir, ya, di sini. Kemudian Syekh menjelaskan di sini perubahan tersebut apa yang menyebabkannya? Ya, apa yang menyebabkan perubahan harokat tersebut? Maka Syekh mengatakan lihtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha, ya, disebabkan adanya amil-amil yang berbeda yang masuk kepada kata-kata tadi, ya, kata-kata tadi. Li dalam kata lihtilaf di sini adalah lam yang tufidu ta'lil, yang menjelaskan sebab, ya, apa yang menyebabkan perubahan awahir, perubahan akhir dari kalim, dari kata-kata tadi, karena adanya amil yang berbeda yang masuk pada kata-kata tersebut. Apa yang dimaksud dengan amil? Yang dimaksud dengan amil di situ adalah jamak dari awamil, itu adalah jamak dari amil. Sedangkan amil itu adalah hal yang mewajibkan perubahan akhir sebuah kata dari sisi yang khusus berupa dia rofa, nasob, hofat, nah itu ya, atau jazm, itu namanya amil. Faktor yang menyebabkan perubahan akhir sebuah kata, ya, yang asalnya mauqub, maksudnya tidak memiliki harokat, menjadi marfu, kemudian menjadi nasob, kemudian menjadi khafat atau majzum, itu yang dinamakan dengan amil. Itu yang dinamakan dengan amil. Kemudian amil ini masuk kepada kata-kata hingga memberikan pengaruh. Ya, memberikan pengaruh dan merubah keadaan dari kata tersebut yang asalnya mauqub. Mauqub itu artinya dia tidak memiliki harokat, kemudian berubah jadi marfu, memiliki harokat rafa atau memiliki harokat nasab atau memiliki harokat khafat atau memiliki harokat jazm, tergantung amil yang masuk kepada dia nanti. Ya, kemudian lafzannya dibaca. Ini namanya taghyir awahiril kalim lafzan, secara lafaz perubahannya. Atau ada yang perubahannya itu takdiron. Ya, takdiron. Dan itu terjadi pada isim mankus misalnya, atau isim maksur. Nah, misalnya kita mengatakan, misalnya, ja'at Salma. Ja'at Salma. Salma nama wanita, ya. Ra'aitu Salma. Marortu bi Salma. Nah, di sini perubahan harokat akhirnya tidak nampak, tapi ditakdirkan. Makanya kita katakan Salma fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha litta'adzur. Karena uzur, enggak bisa orang baca harokat alif, ya. Begitupun ra'aitu Salma. Salma di sini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Marartu bi Salma. Salma majrurun bi ba, ya, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratu kasratun muqaddaratun mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Nah, ini adalah merupakan amil yang lafzon, yang dibaca amilnya, ya. Kita katakan misalnya ja'a Muhammadun, gitu kan. Ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin, maka amilnya di sini lafzan. Ada ja'a, gitu kan? Ja'a, ra'aitu, marartu bi. Nah, bi-nya itu amil yang malfuz, amil yang dilafazkan. Ada juga amil yang muqaddar. Ya. Ada amil yang muqaddar. Ya, seperti misalnya tidak dibaca. Ya, seperti amil dalam mubtada, dia amilnya adalah ibtida. Ya, amilnya ibtida. Nah, sebagaimana kata Ibnu Malik, warafa'u mubtadan bil ibtida, kaza karuf rafu khabarin bil mubtada. Mereka merafakan mubtada itu dengan ibtida, dan ibtida itu ghairu malfuz, tidak dibaca, ya. Ini kalau kita kembalikan, ya, labzan wa takdirannya ke amil, ya, ke amil. Ya. Jadi kesimpulannya i'rab itu adalah perubahan akhir, yang dimaksud dengan perubahan akhir di sini adalah perubahan keadaan dari kata tersebut yang asalnya mauquf kemudian menjadi marfu, kemudian menjadi mansub, kemudian menjadi majrur. Kemudian apa yang menyebabkan perubahan ini? Adanya awamil. Adanya amil-amil yang masuk kepada kata tersebut, yang mana amil ini bisa secara lafaz atau secara takdir, atau perubahan itu bisa secara lafaz atau bisa secara takdir. Dan au di sini itu au di sini bukan untuk tardid atau lisyak, ya. Au di sini bukan untuk syak atau tardid, ya. Namun au di sini fungsinya adalah taksim, ya, fungsinya adalah untuk taksim, menyebutkan macam-macam, ya, macam-macam takdir, macam-macam amil, itu maksudnya. Ada amil yang secara lafaz, ada amil yang secara takdir, ada takdir perubahan yang secara lafaz, ada perubahan yang secara takdir. Jadi awalnya ini li taksim, bukan li syak, bukan untuk menunjukkan keraguan atau tardid. Ya. Ini definisi dari kata mu'rab. Ya, jadi setiap kata yang berubah keadaannya dari mauquf tidak memiliki harokat, kemudian berubah menjadi marfu karena amil rafa, kemudian berubah menjadi mansub karena amil nasab, kemudian berubah menjadi jer atau khafat karena amil jer, maka dapat dipastikan itu adalah isim atau itu adalah i'rab atau mu'rab, ya. Isim yang mu'rab. Kemudian saya mengatakan di sini wa aqsamuhu arba'atun. Wa aqsamul i'rab arba'atun. Ya, aqsamuhu maksudnya aqsamul i'rab. Ya, macam-macam i'rab itu ada empat. Ya, ada empat. Yang pertama itu raf'un, rafa', ya. I'rab yang pertama itu adalah rafa', ya. Kemudian yang kedua nasbun, i'rab nasab, ya. I'rab nasab, nasab. Kemudian yang ketiga khabdun. Ya, khabdun itu jer, ya. Kemudian yang keempat jazmun, jazm. Rafa itu secara bahasa artinya at-ta'liyah, tinggi, ya, tinggi. Namun secara istilah itu adalah taghyirun mahsus, ya, perubahan khusus yang disebabkan oleh amil khusus, ya. Jadi rafa itu adalah perubahan khusus yang disebabkan oleh amil khusus yang tandanya itu adalah dhammah atau penggantinya. Seperti wawu, ya, kemudian alif, nanti dibahas insyaallah. Ya, asalnya atau alamatul asliyah dari rafa itu adalah menggunakan dhammah. Kemudian nasab, nasab itu secara bahasa artinya al-istiwa, ya, tegak, ya, tiga, ya, tegak. Kemudian secara istilah nasab itu adalah perubahan khusus yang disebabkan oleh amil khusus yang tanda aslinya adalah fathah. Khafat itu artinya merendah, ya, rendah. Kemudian secara istilah itu adalah perubahan khusus yang disebabkan oleh amil khusus yang tanda aslinya menggunakan kasroh. Jazm juga sama, artinya secara bahasa itu al-qat'u, ya. Ya, al-qat'u. Adapun secara istilah itu adalah perubahan khusus yang disebabkan oleh amil khusus yang tanda aslinya adalah waqaf atau sukun. Tanda aslinya sukun, hazful harokah tanda aslinya. Dan keempat, ya, dan keempat hal ini adalah merupakan macam-macam i'rab, ya. Kemudian Syekh menjelaskan di sini lebih rinci, falil asma'i min zalika ar-raf'u wan nasbu. Dan dari keempat macam i'rab ini, maka yang bisa menjadi i'rab isim itu adalah ar-raf'u wan nasbu wal khabdu. Ada tiga yang bisa menjadi i'rab isim, yaitu rafa, nasab, dan khafat. Makanya kita katakan tadi ja'a Muhammadun, Muhammadun marfu, ya. Ra'aitu Muhammadan, ya, Muhammadan mansub. Marartu bi Muhammadin, Muhammadin majrur atau mahfud. Nah, hanya tiga bisa i'rab isim ini. Cuman bisa di i'rab rafa atau di i'rab nasab atau di i'rab khafat, dan tidak ada isim yang di i'rab jazm. Makanya saya mengatakan wala jazma fiha, dan tidak ada isim yang di i'rab jazm, ya. Kemudian walil af'ali min zalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Dari keempat i'rab ini untuk fi'il berlaku tiga i'rab. Pertama ar-raf'u, kemudian an-nasbu, kemudian al-jazmu. Jadi hanya tiga i'rab yang berlaku pada fi'il. Sama seperti di isim, hanya tiga i'rab yang berlaku pada isim. Ya. Yang pertama di fi'il itu rafa, yang kedua nasab, yang ketiga jazm. Wala khabdha fiha, dan tidak ada yang namanya fi'il majrur. Ya, tidak ada yang namanya fi'il majrur atau mahfud, ya. Makanya Ibnu Malik mengatakan war raf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwulan ahaba wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi an yanjazima. War raf'u wan nasba ja'alan i'raba. Rafa dan nasab itu jadikan dia i'rab. Ya, untuk apa? I'rab untuk isim dan fi'il. Ya, kemudian isim itu dihususkan i'rabnya dengan jar sebagaimana fi'il dihususkan i'rabnya dengan jazm. Berdasarkan penjelasan Ibnu Malik ini dapat disimpulkan i'rab yang masuk pada isim itu tiga. Rafa, nasab dan khafat. Begitupun i'rab yang masuk kepada fi'il itu tiga. Rafa, nasab dan jazm. Tidak ada jazm dalam isim dan tidak ada khafat dalam fi'il. Karena khafat itu adalah merupakan i'rab khusus isim, begitupun jazm adalah merupakan i'rab khusus fi'il. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala di sini, ya. Dan insyaallah sahal ya bagi teman-teman yang pernah belajar, punya dasar tentang macam-macam i'rab. Ya, kemudian i'rab apa aja yang masuk pada isim, i'rab apa aja yang masuk kepada fi'il, ini adalah hal yang mudah insyaallah. Dan ini termasuk perkara yang mujma' alaih, ya. Kalau isim itu cuma bisa di'rab dengan tiga i'rab, rafa, nasab dan khafat. Ya, begitu pun fi'il cuma bisa di'rab dengan tiga i'rab, yaitu rafa, nasab dan jazm. Ya, jazm. Ya, tidak ada khafat dalam fi'il sebagaimana tidak ada jazm dalam isim, ya. Dalam isim. Adapun fi'il yang seperti apa yang bisa di'rab dengan rafa, nasab dan jazm, maka tentu fi'il yang mu'rab. Fi'il mu'rab itu apa? Fi'il yang mu'rab itu apa? Udah kita jelaskan tadi ketika membahas tentang maksud dari al-kalim tadi. Awahiril kalim. Apa yang dimaksud dengan kalim di sini? Udah kita jelaskan sama antum tadi, yang dimaksud adalah isim mu'rab, baik itu yang munsharib atau ghairu munsharib, dan yang dimaksud juga adalah fi'il mudhari' yang tidak kemasukan nun taukid atau nun niswah. Maka fi'il yang memiliki i'rab rafa, nasab dan jazm adalah adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nun niswah atau nun taukid. Ya, masuk juga nanti yang bisa di'rab dengan jazm adalah fi'il amr dalam mazhabnya Kufah. Berbeda dengan mazhabnya Basrah, maka fi'il amr itu mabni ala ma yujzamu bihi, sesuai dengan tanda jazmnya. Wallahu a'lam. Nah, ini pertemuan saat ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke bab ma'rifatu alamatil i'rab, yang mengenal tanda-tanda i'rab. Kalau tadi macam-macam i'rab, selanjutnya insyaallah kita akan kenal atau pelajari tentang tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab rafa itu apa aja? Tanda-tanda i'rab nasab itu apa aja? Kemudian tanda-tanda i'rab itu terjadi di isim apa aja? Nah, itu nanti kita pelajari insyaallah. Syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.